Apa hukum mengusap wajah ketika selesai berdoa dengan mengangkat tangan? Dan katanya ada hadisnya. Apakah hadisnya sahih? Seluruh hadis-hadis tentang mengusap wajah, ya, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, adalah da'if, ya. Seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap wajah ketika berdoa itu hadis-hadis yang da'if, ya. Tidak ada yang sahih. Iya. Jadi tidak perlu mengusap wajah ketika selesai berdoa. Adapun mengangkat tangan ketika berdoa itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi dia tidak berlaku pada setiap keadaan. Sebab keadaan-keadaan khusus juga membutuhkan dalil-dalil khusus. Ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam dalil yang umum, ya, sebagaimana dalam hadis Salman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemalu dan Maha dermawan. "Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra." Ayyaruddahuma sifra khaliyatain, ya. Allah Subhanahu wa taala malu dari seseorang yang mengangkat tangannya ke langit atau mengangkat tangannya kepada Allah lalu kemudian dia mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong, ya, tidak dikabulkan doanya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya termasuk sunnah, bahkan termasuk sebab dikabulkannya doa adalah dengan mengangkat tangan. Namun hadis ini umum. Iya. Sebab dalam kondisi-kondisi khusus, ya, terkadang tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan di situ, ya. Seperti ketika sehabis salat. Ya, sehabis salat ada doa khusus, ada zikir khusus. Tapi tidak ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan pada doa setelah salat. Ya. Dan telah diketahui bahwa kejadian ini berulang-ulang. Andaikan ada satu kejadian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, tentulah akan dinukil dari para sahabat, ya, tentang hal tersebut. Ya. Namun tidak ada. Oleh karena itu ulama kita menjelaskan, kalau seorang mengangkat tangan setelah habis sholat, dia berdoa setelah habis sholat, maka kalau dilakukan kadang-kadang tidak mengapa. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, maka itu tidak disunnahkan, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Baik. Demikian, wallahu a'lam.